Hadis ke 55 anjir kerjakan salat sunnah wajib. An Aisyah radhiyallahu anha anan Nabi sallallahu alaihi wasallam kana la yadu arba'an qabla adh-dhuhri wal qataini qabla al-ghadati. Rawahu al-Bukhari. Hadis ke 50. Bina ada penjara bagi seorang muslim. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ad-dunya sijil mu'min wa jannatul kafiri. Rawahu Muslim. Hadis ke 57. Hasungan berzikir pada setiap waktu. An Aisyah radhiyallahu anha qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullahu ala kulli ahyani. Rawahu Muslim. Hadis ke 44. Larangan berbuat zalim kepada tetangga. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la yadkhulul jannata la yu'manu wajruhu wa ba'iquhu. Fahul Muslim. Hadis ke 46. Keutamaan menuntut ilmu. Nabi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man salaka tariqan la tamisu fihi ilman man sahala lahu bi tariqan illal jannah. Rawahu Muslim. Hadis ke 39. Menghormati hak seorang muslim. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullul muslimi 'alal muslimi haramun damu wa maluhu wa irduhu. Rawahu Muslim. Hadis ke 47. Utama mencintai karena Allah. Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allah yaqulu yawmal qiyamati aynal mutabuna bijalali ayyawma udhillum fi dhilli yawma la dhilla illa dhilli. Rawahu Muslim. Hadis ke 57. Hasungan berzikir pada setiap waktu. An Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yadhkurullahu ala kulli ahyanihi. Rawahu Muslim. Hadis ke 58. Keutamaan salat 2 rakaat sebelum subuh. An Aisyah radhiyallahu anha anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala raqadul fajri khairan min ad-dunya wa ma fiha. Rawahu Muslim. Hadis ke 45. Sujud tempat yang mustajab dalam berdoa. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbihi wa huwa sajidun fa huwa du'a wa aktsaru du'a. Rawahu Muslim. Hadis ke 30. Keutamaan menyukur kumis dan memanjangkan jenggot. An Nabi Hurairah radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala juzu syawariba wa arhul liha khaliful majus. Rawahu Muslim. Innal hamdalillah hamdan tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yardahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Baik, kita sampai pada ucapan penulis. Qala musannif rahimahullahu ta'ala wa an Abi Hurairah anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallama qala ijtanibus sab'a al-mubiqat. Qalu ya Rasulullah wa ma hunna? Qala asyirku billah wasihru wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bilhaq wa aklu riba wa aklu malil yatim wa tawalli yawma zahaf wa qatful muhsanati al-ghafilati al-mu'minat. Taib. Berkata penulis Syekh Muhammad Ibn Abdul Wahhab rahimahullah dalam matan kitab Tauhid dari Abu Hurairah wasmuhu al-ma'ruf Abdurrahman ibn Sakhrin, dan nama beliau Abdurrahman ibn Sahr, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam bersabda, jauhilah oleh kalian 7 pembinasa, 7 perusak, 7 yang menghancurkan. Qalu, mereka bertanya, wahai Rasul, apa saja 7 pembinasa itu? Qala, maka Rasulullah menjawab, asyirku billah, berbuat syirik kepada Allah. Kesyirikan yuhbit al-amal. Syirik itu mampu menghancurkan seluruh amalan. Taib, jika syiriknya besar. Adapun jika syiriknya kecil, akan menghancurkan amalan yang saat itu dia kerjakan. Yang kedua, as-sihru, sihir. Sihir salah satu dari macam syirik. Jika sihirnya tadi yusta'an bil jin, jika dalam menghadirkannya meminta bantuan kepada jin. Jika tidak, maka sesuai dengan kadarnya. Taib. Seperti yang kita sampaikan, asy'udah, ya, sulap menyulap. Walaupun dalam prakteknya tidak meminta bantuan kepada jin, tetapi di situ terlarang. Bahkan bisa menjatuhkan dia dalam kekufuran. Dan kedua-duanya, sebagian para ulama seperti Syekh bin Baz memasukkan dalam keumuman hadis, man ata arrafan, barang siapa yang mendatangi para dukun, tukang sihir dan sejenisnya, maka tidak akan diterima sekian dan sekian dari sholatnya. Nah, itu masuk di situ apa? Musya'wadah. Wa ala kullin, selamat dihindari. Kemudian, wa qatlun nafsil lati harramallahu illa bilhaq, membunuh jiwa. yang Allah haramkan kecuali dengan hak, dengan haknya. Apa haknya? Boleh menumpahkan atau membunuh jiwa, ya, an-nafsu binafsi, pembunuh hukumnya dibunuh. At-tarik lidini, murtad. Taib. Dan sebagian apa? Rajam. Jadi kalau haknya ada, maka boleh ditumpahkan. Kalau tidak, maka haram. Wa aklur riba, makan dari hasil riba. Makan harta anak yatim. Melarikan diri ketika melakukan penyerbuan atau perang. Menuduh wanita yang menjaga diri dari kalangan orang-orang yang beriman dengan tuduhan keji, mungkar. Qala syarhun, hadis ini akhrajahul Bukhari wa Muslim, muttafaq ala sihhatih, disepakati keabsahannya. Nah, ini betul-betul wasiat yang terucap dari lisan Nabi sekian abad yang lalu. Diwasiatkan untuk kita menghindar, bahkan jangan sampai mendekati. Dan alhamdulillah wasiat itu terulang, terdengar di telinga kita. Mudah-mudahan kita masuk dari golongan manusia yang muwaffaq, mendapatkan taufik. Syarhun kada auradahul musannif ghairu ma'zuwin wa qad rawahul Bukhari wa Muslim. Seperti ini, penulis mendatangkan riwayat ini tanpa ada penyandaran. Jadi tidak disandarkan ke perawinya, apakah Muslim atau Ashabus Sunan. Wa qad rawahul Bukhari wa Muslim, dan hadis ini telah dikeluarkan dalam kitab Sahihain Bukhari dan Muslim. Qauluhu, ucapan Rasulullah alaihi salatu wasalam, ijtanibu, kalimat ijtanibu ay ibadu, jauhi, jangan didekati. Wa huwa ablaghu min qaulihi da'u awitruku. Kalimat ijtanibu dalam bahasa Arab itu punya makna khusus. Walaupun secara transkrip arti sama, da'u utruku, tinggalkan. Itu bisa. Cuma kalimat ijtanibu memiliki makna lebih. Ini di antara kekayaan bahasa Arab. Maka jangan bosan, jangan nyerah belajar kita bahasa Arab. Apabila kita niatkan untuk agama, maka kepayahan itu kita berharap dengannya sebagai penggugur dosa kita. Kadang di awal-awal bahasa Arab itu mudah dicerna. Ketika berlanjut mulai kita kepayahan. Nah, di situ kita diuji. Ya, setelah melewati masa-masa kepayahan tadi, ketika antum mampu untuk memahami dengan baik, itu semuanya akan menjadi kenangan yang indah. Ya. Subhanallah. Dan itu nikmatnya belajar ketika sudah menemui titik-titik terberat dan kita bisa melewati dengan baik. Itu diantara penjelasan beliau. Jadi kalimat ijtanibu itu lebih mengena dibanding dengan kalimat da'u awitruku. Maknanya sama, tinggalkan. Kenapa? Li'anna nahya anil kurban ablaq. Karena dengan memakai kalimat ijtanibu, larangan untuk mendekati perbuatan tadi lebih mengena. kaqaulihi wala taqrabul fawahisha ma dhahara minha wa ma batana. Dan janganlah kalian dekati perbuatan fawahish, perbuatan keji. Ma dhahara minha, yang tampak darinya, wa ma batana, dan yang tersembunyi. Al-An'am Wahid wa khamsin ba'dal mi'ah 151. Qauluhu al-mubiqat bimuahadatin waqaf. Muahadah yang dimaksud di sini ba, yang titiknya satu. Al-mubiqat dan qaf. Ay al-muhlikat, pembinasa. Pembinasa siapa? Ya kita dan amal kita. Kita dan amal kita. Taib. Wasumiyat hadihi mubiqatun, dan disebut perkara-perkara ini dengan mubiqat, pembinasa. Li'annaha tuhliku fa'ilaha fi dunya, akan bisa membinasakan pelakunya di dunia. Bima yatarattabu 'alaiha minal 'uqubat, dengan apa yang dihasilkan darinya dari hukuman di dunia. Pelaku syirik, ya, jika negeri itu adalah negeri tauhid, atau kalau kita melihat kembali sejarah awal Islam, bagaimana kita bisa membaca di sana Rasulullah alaihi salatu wassalam memperlakukan kesyirikan dan pelakunya, memperlakukan sihir dan pelakunya, hukubat di dunia. Wa fil akhirah minal adzab, dan apa yang akan mereka dapatkan nanti di akhirat dari adzab. Ini diantara pentingnya majelis ilmu, itu bisa melunakkan hati kita. Saat hati kita terus diguyur dengan kebaikan-kebaikan, maka sedikit banyaknya akan berpengaruh sebagaimana pengaruhnya ucapan-ucapan buruk pada kolbu kita. Karena kolbu itu seperti lembaran, dengan apa kamu tulis akan berbekas. Wa fi hadis Ibnu Umar indal Bukhari fil Adabil Mufrad, Imam Bukhari juga punya kitab berjudul Adabul Mufrad. Cuma di dalam kitab itu beliau tidak mempersyaratkan hadis sahih. Di situ ada yang lemah. Tapi kalau kitab Sahihul Bukhari, beliau memasukkan hanya hadis-hadis yang sahih. Wa Tabari fi tafsir, Imam Tabari juga ma'ruf dengan Imam Ahlu Tafsir. Tafsirnya disebut dengan tafsir Tabari. Wa Abdul Razak marfu'an wa mauqufan, diriwayatkan sebagian bersandar sampai kepada Rasulullah, sebagian hanya bersandar atau disandarkan. Ini ucapan sahabat. Kalau marfu, ini ucapan Rasulullah. Kalau mauquf, hanya sampai ke sahabat. Qala al-kaba'iru tis'un. Wa dhakara sab'ah al-madhkurah wal-ilhadu fil harami wa uququl walidain. Baik. Dosa-dosa besar itu ada 9. Kata beliau. 7 yang tersebut, ya, tersebut di situ dalam hadis yang di atas tadi, syirik, sihir, kemudian membunuh jiwa tanpa hak, ila akhirihi, ditambah dengan al-ilhad fil haram. Ilhad maknanya banyak. Ilhad sendiri bisa kita artikan dengan ateisme, anti Tuhan. atau dalam perkara yang haram. Taib. Ditambah lagi satu uququl walidain, durhaka terhadap orang tua. Hadis ini yang sahih mauqufan. Mauquf berarti bersandar kepada ucapan sahabat dari Ibnu Umar, dan marfu'an dhaif, yang disandarkan sampai ke ucapan Rasulullah dhaif. Nah, wa ibn Abi Hatim an Ali, dan juga disebutkan oleh Ibnu Abi Hatim dari Ali bin Abi Thalib, qala al-kaba'iru fadzakara sab'a, dosa-dosa besar itu ada 7. Tapi dalam kitab Al-Kaba'ir Imam Dzahabi, beliau memberikan definisi apa itu dosa besar. Kata beliau, setiap dosa yang pelakunya diancam dengan hukuman. Setiap dosa yang pelakunya diancam dengan azab, maka dimasukkan di situ dosa besar. Dan dosa kecil selain itu. Illa, kecuali dari yang 7 tadi, malul yatim, harta anak yatim, tidak disebutkan di sana. Wazadal uquq, beliau menambahkan durhaka kepada orang tua. Taib. Wa ta'arrub ba'dal hijrah, kembali ke badui setelah hijrah, setelah tahu Islam, kembali ke adat-adat Arab yang menyelisihi agama. Wa firaqul jamaah. Taib. Firaq, ya, meninggalkan persatuan. Memisahkan diri dari jamaah yang ada. Meninggalkan dari bai'at terhadap pemimpin yang sah. Dan ini dibahas tentunya secara khusus oleh para ulama. Sebagian mereka menjelaskan jamaah yang dimaksud pemimpin yang sah, ya, bukan pemimpin abal-abal, bukan pemimpin yang diangkat sendiri, dianggap sebagai imam besar sendiri oleh kelompoknya, atau dianggap oleh khalifah sendiri oleh kelompoknya, seperti yang terjadi pada, ya, kelompok-kelompok yang ada. Imam jamaah yang dimaksud jamaah khusus mereka, jamaah takfir misalkan, nah, itu bukan itu yang dimaksud. Kalau dengan itu, maka wajib untuk memisahkan diri. Enggak boleh kita baiat terhadap jamaah-jamaah tertentu selain dari penguasa yang sah di negeri itu. Maka ada yang diistilahkan dengan underground, gerakan bawah tanah, punya camat sendiri, punya bupati sendiri. Bukan itu yang diinginkan dengan apa jamaah. Dan lebih aneh lagi, jamaah-jamaah itu menggunakan riwayat-riwayat seperti ini untuk menguatkan jamaah mereka. Barang siapa yang memisahkan diri dari jamaah, maka diburu. Bahkan tidak segan-segan apa? Dibunuh. Kenapa? Murtad. Bukan itu yang dimaksud dengan apa? Jamaah. Wanak kata as-safqah. Atau wanak tu as-safqah. Mengingkari transaksi perjanjian. Jadi kalau sudah janji, ya maka ditepati. Dan ingkar janji termasuk daripada dosa besar. Baik. Sebagian sampai memasukkan seperti kafaratul yamin. Kalau dia sampai ingkar janji, maka mendapatkan kafarah. Wa ala kullin, perkara-perkara ini adalah perkara yang membahayakan. Qala al-hafidh yahtaju 'inda hadha ila al-jawab 'anil hikmah fil iqtisar 'ala sab'in. Al-hafidh dalam kitabnya Fathul Bari mengambil hujah dengan ini. Atau membutuhkan ini semuanya kepada sebuah jawaban. Kenapa yang banyak itu hanya dicukupkan 7, gitu maksudnya. Hikmahnya apa? Padahal dosa-dosa besar itu banyak, enggak hanya 7. Tapi di sini diringkas hanya 7. Apa hikmahnya terus? Kata Al-Hafidz Ibnu Hajar. Yujabu, maka dijawab, bi anna mafhumal adad, bahwasanya mafhumnya adat, hitungan, laisa bihujjah, bukan merupakan hujjah kalau dosa besar itu hanya 7. Seperti apa? Innalillahi tis'un wa tis'una isman. Allah itu punya 99 nama. Jadi mafhumnya adat, jadi tersebutnya bilangan 99 itu bukan pembatasan, Allah enggak punya nama lain. Maka dimisalkan oleh para a'immah, maksud darinya adalah penegasan saja. Tidak menafikan di sana ada nama-nama yang lain. Kalau dalam hal ini ada dosa-dosa yang lain yang masuk dalam dosa besar tapi tidak disebutkan. Seperti indi mi'atu rial. Aku punya 100 rial. Enggak menafikan dia punya ribuan real di bank, ya, atau dipinjam orang. Jadi hitungan yang tersebut di sini bukan sebagai pembatasan. Laisa bihujjatin wa huwa dha'if. Bukan hujah dan dia ini lemah. Au bi annahu a'lamu awalan bil madhkurat summa a'lamu bima zada. Atau maksudnya aku akan sampaikan yang pertama dengan yang tersebut, kemudian aku sampaikan setelahnya dengan tambahan. Atau a'lama, jadi mengumumkan. Aw bi annahu a'lama awalan bil madhkurat, ya mengumumkan dengan yang tersebut yang 7, summa a'lama bima zada, kemudian kembali menerangkan dengan tambahannya. Fayajibul akhdu bizaid, maka wajib juga mengambil tambahannya. Au anal iktisar waqa'a bihasabil maqam, atau diringkasnya banyak dosa besar menjadi 7 itu sesuai dengan tempatnya. Binisbati lisa'il, dinisbatkan kepada penanya. Jadi kalau disebutkan terlalu banyak, akhirnya ihtimam dengan perkara ini enggak ada. Cuma kalau disebutkan 7 ini, ihtimam dengannya yang banyak terjadi di tengah-tengah manusia, ya, kuat. Contoh misalkan kita disebutkan 100 urusan. Akhirnya semuanya bias, mana yang lebih penting dari 100 ini. Tapi kalau yang 100 kita cukupkan dengan yang 7, akhirnya fokus kita ke yang 7 ini. Bukan berarti menafikan yang 93-nya. Ini namanya apa? Bihasabil maqam. Kemungkinan Rasulullah ingin menjelaskan kepada si penanya, karena mungkin bagi dia perkara-perkara ini sering terjadi, sehingga disebutkan di situ. Nah, ini juga yang terakhir dari penyebutan beliau, Al-Hafidh Ibn Hajar, dalam kitab Fathul Bari, juga penting buat kita. Ketika menyampaikan sesuatu, dilihat kondisi orangnya, dilihat kebutuhannya. Tidak perlu kita sampaikan semua. Bisa jadi malah buyar bagi dia, enggak paham semuanya. Baik, jadi kita carikan yang pas buat dia supaya apa? Mudah dipahami, mudah dimengerti. Laisa kullu ma yu'lam yuqal, tidak setiap yang kita tahu dikatakan. Waqad akhraja Tabari wa Ismail al-Qadhi an Ibni Abbas annahu qila lahu al-kaba'ir sab'un. Dikeluarkan oleh Imam At-Tabari wa Ismail Al-Qadhi huwa Ibnu Ishaq Ibnu Ismail Ibnu Hammad Ibnu Zaid Abu Ishaq Al-Azdi. Karena banyak di situ nama Ismail, dan dimaksud di sini adalah Abu Ishaq Ibnu Ismail Ibnu Hammad Ibnu Zaid. Dari Abdullah Ibni Abbas annahu qila lahu, bahwasanya dikatakan kepadanya al-kaba'ir sab'un, dosa-dosa besar itu 7. Qala, maka beliau berkata, hunna akthar min sab'in wa sab'in. Ibn Abbas berkata ketika dikatakan dosa besar itu 7. Maka beliau menjawab, dosa besar itu lebih banyak dari 7 dan 7. Lebih banyak lagi maksudnya, tidak hanya itu. Wa fi riwayatin hiya ila sab'ina aqrab. Dalam sebuah riwayat beliau menyampaikan dosa besar sampai 70 lebih dekat kebenarannya, banyak. Wa fi riwayatin ila sab'imi'ah. Riwayat lain disebutkan sampai 700. Ya. Kalau pengen lebih panjang lebar pembahasan Al-Kaba'ir, ada kitabnya sendiri, kitab Al-Kaba'ir namanya, Imam Dzahabi. Di situ beliau menyebutkan rinci definisi dari Al-Kaba'ir dan Shagha'ir. Bahkan kita sebagai seorang mukmin tentunya, apalagi talib, tuwailib, tidak perlu membeda-bedakan dalam wakilnya, dalam kenyataannya. Tidak perlu kita berjalan seperti jalannya awam, muslimin, mereka yang jauh dari ilmu, jauh dari agama. Mereka berkata ini kan cuma dosa kecil, enggak apa-apa. Tidak. Nah, tidak perlu kita pisah-pisahkan. Jika memang ada yang terbaik, maka yang terbaik itu kita lakukan. Dan kemaksiatan sekecil apapun ditinggalkan. Berusaha. Dan tentunya kita sebagai manusia, keterbatasan kita itu banyak. Kurangnya kita dalam kebaikan, dan banyaknya kita dalam keburukan. Ya, itu tidak bisa kita pungkiri siapapun. Tapi bukan berarti kita menyerah. Lah, enggak apa-apa. Jangan. Baik. Yang kita khawatirkan itu di saat iman kita lemah, ya, ajal datang. Baik. Tidaklah setiap kita melainkan akan menginginkan di saat ajal itu datang, imannya lagi naik, lagi tinggi. Jadi tidak perlu kita memisahkan, oh ini kecil nggak apa-apa, oh ini gede tak hindari, jangan. La saghira ma'al israr, Kata para ulama, enggak ada dosa kecil kalau terus menerus. Satu, besok lagi satu, terus, numpuk akhirnya. Kenapa? Karena gunung itu tersusun dari kerikil dan batu. Enggak tiba-tiba jelek jadi gunung, enggak, tersusun dari kerikil dan batu. Taib. Dan majelis ilmu termasuk dari kafarah adzunub, mukaffirah lidzunub, dari kecil dosa-dosa kecil yang kita perbuat. Dan ini tempat yang paling mudah untuk kita ibadah. Kalau kita lihat kondisi kita, sholatnya berapa sih? Yang wajib aja jamaahnya sering tertinggal, apalagi yang sunnah-sunnah. Apa yang kita jaga? Apa yang mau kita banggakan dari sholat kita itu apa? Gak ada. Puasa, apalagi puasa. Ya. Yang Ramadan saja kadang, ya, kita bermudah-mudah karena safar buka di jalan. Ya walaupun boleh, tidak masalah. Dan ibadah terbaik setelah yang wajib adalah majalisul ilmi, menuntut ilmu. Maka ketika Imam Ahmad ditanya, mana yang terbaik, aku sholat malam sepanjang malam sampai menjelang subuh atau aku murojaah ilmu? Bal, ya uraji'ul ilma ahabbu ilayya. Murojaah ilmu, menghafal ilmu, mencari ilmu, lebih aku cinta dari itu. Kenapa? Kalau orang menuntut ilmu itu kan sinarnya keluar. Tidak hanya dia, tapi orang lain bisa menjawab. Tapi kalau ibadah, sinarnya terbatas pada dia saja. Orang yang hanya ibadah, ya, dia tidak akan bisa menyinari manusia. Ketika ditanya hukum-hukum, dia tidak akan mampu. Beda dengan orang yang punya ilmu. Menuntut ilmunya sudah ibadah. Jadi, maka pergunakan sebaik-baiknya. Bekali terus diri kita dengan ilmu, karena ilmu itulah yang akan menghidupkan jiwa kita. Nah, supaya apa? Terjaga dari dosa-dosa besar dan bisa menghapuskan dosa-dosa kecil yang kita perbuat. Wallahu ta'ala alam bissawab. Naktafi ila huna. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Tafadhalu barakallahu fikum.